Assalamualaikum, saya bermaksud menjual barang dagangan kakak saya ke orang lain. Saya tawarkan barang dagangan kakak ke calon pembeli dengan kondisi barang dagangan tersebut masih di tempat kakak dan belum saya beli. Saat barang yang saya tawarkan telah sepakat dengan calon pembeli mengenai harga, kuantiti, waktu, dan tempat penyerahannya, saya ambil barang tersebut ke tempat kakak dan saya bayar lunas ke kakak. Lalu saya antar ke tempat calon pembeli untuk transaksi. Pertanyaan, apakah kondisi transaksi di atas termasuk qalik bil qalik? Jazakallah khairan. Tidak, ini tidak termasuk. Karena Anda belum mengikat pembeli dengan akad. Ini yang perlu dicermati. Bedakan antara janji untuk membeli. Yang terjadi di sini saya pahami adalah apa? Bahwa pembeli berjanji untuk membeli barang sesuai dengan spek yang Anda sebutkan. Kemudian janji waktunya dan sebagainya. Ini semua bagian dari apa? Janji untuk membeli. Belum ada kesepakatan transaksi. Kesepakatan baru dibuat kapan? Ketika barang sudah tersedia. Ini tidak masalah. Wallahualam.